Afwan Ustaz, mereka mengatakan kita tidak adil karena kita menerima tahdir Syekh Rabi terhadap Ustaz Dzulqarnain, sementara kita menolak tahdir Syekh Uthman terhadap Ustaz Luqman. Sementara kita katanya selalu berpegang dengan fatwa-fatwa para ulama. Apa hanya Syekh Rabi saja yang boleh bicara dalam masalah jarh wa ta'dil? Tadi sudah jelas. Kalau berbicara masalah jarh wa ta'dil, serahkan kepada ahlinya. Serahkan pada ahlinya. Pengakuan dari ulama-ulama besar. Pengakuan dari ulama-ulama besar, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Uzaimin, yang memang sengaja kita nukilkan pujian dari mereka terkait dengan jarh wa ta'dil. Syekh Al-Fauzan, Syekh Mukbil bin Hadi sendiri. Syekh Mukbil bin Hadi sendiri. Nah, beliau menyerahkan jarh wa ta'dil kepada Syekh Rabi. Naam. Hafizahullahu taala. Naam. Kemudian Syekh Rabi sendiri secara khusus telah memberikan tazkiyah kepada Ustaz Luqman. Syekh Rabi sendiri telah memberikan tazkiyah secara khusus kepada Ustaz Luqman. Naam. Dengan persaksian dari Amsar Asy'ari dan rombongan yang saat itu datang menemui Syekh Rabi untuk menanyakan secara langsung, karena tersebar berita bahwa Ustaz Luqman sudah ditahdir oleh Syekh Rabi dulu pada zaman Laskar Jihad FKWJ. Syekh Rabi mengatakan, saya khawatir orang ini, yaitu Ustaz Luqman maksudnya, termasuk orang yang disusupkan dari kalangan Ikhwan Muslimin. Syekh Rabi sudah membantah, saya kan hanya mengatakan khawatir, dan itu sudah dihapus. Fa'ana uzakki, kata Syekh Rabi, sekarang saya memberikan tazkiyah kepada Ustaz Luqman. Syekh Rabi, maka tidak adil, tidak fair kalau misalkan masih berpegang dengan kalam Syekh Rabi yang dulu. Itu Syekh Rabi aja pernah mengatakan, saya khawatir Luqman ini termasuk yang disusupkan dari kalangan Ikhwan Muslimin. Itu sendiri sudah dihapus oleh Syekh Rabi, diganti dengan tazkiyah. Diganti dengan tazkiyah. Nah, jadi kembalikan kepada ahlinya, kembalikan kepada orang yang betul-betul mumpuni di bidangnya. Tadi sudah kita jelaskan. Bukan berarti kemudian kita tidak menghormati para ulama yang lain dalam hal ini Syekh Uthman. Bukan berarti kita tidak menghormati Syekh Uthman. Tetapi dalam hal ini Syekh Uthman guru saya sendiri. Nah, dan saya yakin bahwa tahdzir tersebut dari Syekh Uthman kepada Ustaz Luqman berdasarkan berita bohong. Karena saya sendiri pernah berdiskusi dengan Syekh Uthman hafizahullah ta'ala di pribadi beliau. Nah, di kamar pribadi beliau, berita-berita bohong sampai kepada Syekh Uthman. Kok saya yang Anda sebut dengan Ustaz Dzulqarnain sendiri dalam kuri sudah berbohong kepada Syekh Uthman? Kan begitu ya. Ustaz Dzulqarnain sendiri dalam poin-poin rujuknya yang sekarang sudah tidak ditampilkan lagi di website pribadinya, sudah dihapus, tapi alhamdulillah kita masih menyimpannya. Kan begitu. Dia sendiri mengakui sudah berbohong, menyampaikan berita tidak benar kepada Syekh Uthman As-Salimi. Kok masih kita ribut? Wonge dhewe ngaku kok. Orang sendiri, orang dia sendiri ngaku. Salah satu berita tidak benar yang disampaikan kepada Syekh Uthman As-Salimi, saksinya saya ada, teman-teman di Zamar juga ada, yang sampai kepada Syekh Uthman As-Salimi bahwa masalah Radio Roja. Mereka kan membela Radio Roja ketika Syekh Uthman pertama kali datang ke Indonesia. Kata Syekh Uthman kepada kami saat itu, loh, mereka bilang, ini orang-orang Jakarta ini ya, gue lu sekarang, kan gitu. Padahal asli ini udung Jakarta, kan gitu. Mereka bilang bahwasanya di Indonesia itu susah untuk mendirikan radio, dan Radio Roja itu adalah satu-satunya radio. Saya langsung angkat bicara, Syekh tidak benar. Saya yang berbicara waktu, Syekh tidak benar. Saksinya banyak teman-teman di Zamar. Syekh itu tidak benar. Alhamdulillah, at-tatawurat, perkembangan teknologi sekarang sangat memungkinkan bagi ahlu sunnah, bagi salafi untuk mendirikan radio sendiri. Artinya pernyataan mereka itu menganggap radio-radio ahlu sunnah milik kita itu gak ada. Anwarus Sunnah Kebumen gak ada. Konsekuensinya, Al-Mansurah Cilacap, Purbalingga, di mana Solo, gak ada. Karena mereka menyampaikan berita ke Syekh Uthman bahwasanya itu radio satu-satunya. La haula wala quwwata illa billah. Saya bilang, ya Syekh, bal fi kulli mantiqah, di setiap daerah ada radionya, minimal streaming, betul enggak ya? Ada. Syekh kemudian terdiam begini. Saya bisa mengartikan bahwasanya berita yang sampai kepada Syekh Uthman palsu. jangankan saya. Wonge dhewe ngakoni kok. Kan begitu. La haula wala quwata illa billah. Enggak usah ribut lah gitu. Masalah ilmu kalam juga ini hampir semakna. Ilmu kalam di Al-Madinah. Kok ribut? Sampai murid-muridnya bersumpah tidak ada. Ustazi loh. Ustaz Johari mengaku ini saya dapat sudah. Kalau kemarin bulan lalu yang saya bacakan transkripnya ya. Nah ini suaranya sudah saya bawa ini. Oh iya. Oh iya. Tapi masih belum diserahkan kepada kalangan umum kan ini. Ini ada suaranya nih. Baru dapat tadi malam. Persiapan dong. Maksudnya kita berbicara harus pakai data kan ya. Tidak asal tuduh enggak. Ribut. Wah enggak benar. Saya sudah klarifikasi. Kepengurusnya sudah klarifikasi murid-muridnya. Murid-muridnya membantah. Bersumpah. Enggak usah banyak sumpah. Hati-hati dengan sumpah. Ini loh. Sejauh hari. Bahkan suratnya sudah saya dapatkan juga fotonya. Surat dari pengajarnya. Bahwa memang betul-betul ada muatan kurikulum ilmu kalam. Yang namanya Madrasah Aliyah ikut depak ya ada. Ada. Jadi yang disepakati dulu ada apa enggak kan gitu. Bukan langsung diajarkan apa enggak ini dulu. Ini nomor 2, nomor 3. Yang nomor 1 ada apa enggak ilmu kalam di Al-Madinah kan gitu. Enggak ada. Lah ini ngaku, sudah ngaku gitu. Kalau mau didengarkan kapan-kapan. Nah, wallahu a'lam bishawab begitu.